بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله pembahasan kitab Riyadhus Salihin sudah memasuki bab yang ke-50 bab yang sedang kita padanya yang ketengahkan oleh muallif rahimahullahu taala al khauf rasa takut kepada Allah jalla wa ala. Beliau bawakan sekian ayat, sebagiannya sudah kita lalui, sudah kita bahas. Ayat yang pertama pada Al-Baqarah, tepatnya ayat ke-40, wa iyyaya farhabun. Ayat yang kedua pada surat Al-Buruj, ayat yang ke-12, inna batsya rabbika la syadid. Sedangkan ayat yang ketiga pada surat Hud 102-106, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya dhalimah inna akhdahu alimun shadidun inna fi dhalika la ayah liman khafa azabal akhirah dhalika yawmun majmu'un lahu annas wa dhalika yawmun mashhud wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. Itulah ayat pada surat Hud sebagai dalil yang ketiga. Yang keempat pada surat Ali Imran ayat yang ke-28, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Dan ayat yang kelima pada surat Abasa, ayat 34 sampai 37. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Demikian pada lima surat yang berbeda dan tentunya pula dengan ayat yang berbeda yang masing-masingnya menunjukkan tentang bukti al-khauf dan telah dibahas, maka tentunya diharapkan masing-masing telah memahaminya sehingga tidak perlu pengulangan lebih lanjut. Nah, mengapa Imam Nawawi rahimahullahu taala jadikan surat Al-Baqarah itu sebagai pendalilan al-khauf? Kita telah tahu alasannya dan di mana letak bukti al-khauf. Demikian pula beliau jadikan surat Al-Buruj dengan ayat tadi. Apa kaitannya atau di mana letak bukti al-khauf pada ayat tersebut? Kita pun juga telah mengetahui alasannya. Demikian pula pada surat Hud pada 4 ayat 102, 103, 104, 105 dan 106, 5 ayat. Kita pun juga telah tahu mengapa alasan Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala jadikan ayat itu sebagai pendalilan al-khauf dan di mana letak korelasinya. Demikian pula pada surat Al-Imran, mengapa beliau bawakan ayat itu? Apa kaitannya dengan judul di atas al-khauf? Kita pun telah mengetahuinya. Dan demikian pula pada surat Abasa, pada pembahasan yang lalu, mengapa ayat itu kita dijadikan oleh beliau rahimahullah ta'ala sebagai pendalilan al-khauf, kita pun telah mengetahuinya. Masih tersisa beberapa ayat. Kalaulah kita sudah ketahui lima dalil dari ayat Al-Quran, maka yang berikutnya ke-6 pada surat Al-Hajj ayat yang pertama dan yang kedua. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Nah, Allah Jalla wa'ala sebutkan pada surat Al-Hajj, di mana surat Al-Hajj adalah surat yang bercampur antara Makkiyah dan Madaniyah. Bagaimana kata jumhur para ulama, as-suratu mukhtalithah, surat ini Al-Hajj surat yang bercampur, minha makkiyun wa minha madaniyun, di antaranya ada ayat yang makkiyah dan ada pula ayat yang madaniyah. Kita telah tahu Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun setelah hijrahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka surat Al-Hajj adalah as-surah mukhtalithah, surat yang bercampur keduanya. Dikatakan pula bahwa surat ini min a'ajib as-suwar. Kata Al-Imam Al-Ghaznawi bahwa surat Al-Hajj termasuk surat-surat yang menakjubkan. Mengapa demikian? Nazalat lailan wa nahara. Karena ayat ini turun pada waktu malam dan juga turun pada siang hari. Safaran wa hadran. Ayat ini turun pada waktu safarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada waktu beliau berada di tempat. Nah, dalam keadaan beliau mukim. Dikatakan pula ayat ini sebagai surat yang menakjubkan karena makkiyan wa madaniyan. Sebagian ayatnya termasuk makkiyah, sebagiannya pula madaniyan. Dikatakan ayat ini atau surat ini surat yang menakjubkan silmiyan wa harbiyan. Turun dalam kondisi sedang damai dan turun dalam kondisi waktu peperangan. Dikatakan ayat ini sebagai surat atau surat ini dikatakan sebagai surat yang menakjubkan nasikhan wa mansukhan. Karena padanya ada ayat yang memansuhkan, menghapus nam terhadap ayat atau hukum yang sebelumnya, wa mansukhan, dan di ayat-ayat surat ini pula terdapat ada hukum atau ayat yang terhapus. Muhkaman wa mutasyabihan. Demikian juga yang menakjubkan dari surat ini, ada ayat yang muhkam, ada ayat yang mutasyabihat. Nah, demikian kata beliau rahimahullah. Telah datang tentang keutamaan surat Al-Hajj sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Daruqutni rahimahumullah, dari sahabat yang bernama Uqbah ibni Amir radhiyallahu taala anhu. Aku pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, fuddilat suratul hajj bi anna fiha sajdatain. Ya Rasulullah, apakah diutamakan surat Al-Hajj itu dikarenakan padanya ada dua ayat yang disunnahkan untuk bersujud padanya? Qala na'am. Makanlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am. Menunjukkan bahwa surat Al-Hajj satu-satunya surat yang di situ ada dua sujud tilawah. Tidak didapati pada surat yang lainnya di dalam ayat Al-Quran. Wa man lam yasjud huma fala yaqra'huma. Nabi sallallahu alaihi wasallam lanjutkan, siapa yang tidak sujud pada dua ayat tersebut, maka jangan dia baca keduanya. Menunjukkan dianjurkannya sujud pada dua ayat yang terletak pada surat Al-Hajj. 6. Telah datang pula riwayat Daruqutni dari sahabat Abdullah ibnu Tha'labah menyatakan, ra'aitu Umar ibn al-Khattab sajada fil hajj sajdatain. aku telah melihat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu sujud ketika membaca surat Al-Hajj sajdatain dengan dua sujud. Qultu, maka Abdullah ibn Tha'labah bertanya, fis subhi, apakah di saat itu Umar melakukannya pada waktu subuh? Qala fis subhi, na'am, beliau lakukan pada waktu salat subuh. Nah, demikian riwayat-riwayat yang bisa kita sebutkan tentangnya surat Al-Hajj sebagai tambahan pemahaman kita tentang surat ini, karena disebutkan pendalilan tentang Al-Khawf pada surat ini ayat yang pertama dan yang kedua. Maka saya menginginkan untuk menyebut kembali, mengingatkan kembali tentang bagaimana surat Al-Hajj tersebut. Maka Allah Jalla wa'ala mengawali pada surat ayat yang pertama. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kata Allah, ittaqu rabbakum, takwalah kalian kepada Rabb kalian. Perhatikan bahwa Allah di sini memanggil seluruh yang namanya manusia, annas. Berbeda dengan ayat-ayat yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu. Allah memanggil secara khusus bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bagaimana salah satu ayat yang disebutkan pada setiap mukaddimah kajian. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, ittaqu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Takwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan ayat-ayat yang lainnya yang Allah memanggil dengan amanu. Sedangkan di sini Allah menyeru, meminta kepada hamba untuk bertakwa dengan panggilan annas, wahai sekalian manusia. Allah mengharap agar seluruh yang namanya manusia, dimanapun dia berada, kapanpun dia berada pada suatu zaman, Allah perintah untuk takwa kepadanya. Takwa dengan meletakkan perisai atau batasan antara dirinya dengan azab Allah Jalla wa'ala. Dengan cara menjalankan apa yang Allah perintahkan. Dengan cara menjauhi apa yang Allah larang. Takwa kepada Allah Jalla wa'ala. Demikian Allah memanggil, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Setelah Allah awali dengan suatu seruan, dengan suatu nasihat yang pertama dan terakhir yaitu takwa, maka Allah beritakan suatu berita besar, inna zalzalatas sa'ah syai'un azim. Inna sebagai huruf taukid. Huruf taukid maknanya adalah menguatkan, penguat. Yang jika datang kata sesudahnya maka mansub. Sehingga zalzalata dan bukan zalzalatu ataupun zalzalati. Karena sebabnya ada inna. Inna zalzalatas sa'ah. Sesungguhnya zalzalah, keguncangan. As-sa'ah yakni yaumul qiyamah. Sesungguhnya keguncangan yaumul qiyamah itu syai'un azim. Adalah sesuatu yang besar. Azim. Nah, besar yang berlebihan. Nah, artinya dahsyat yang demikian hebatnya. Nah, sesungguhnya keguncangan di yaumul qiyamah nanti itu adalah syai'un azim. Adalah keguncangan yang demikian hebatnya. Yang tidak ada yang mengalahkan. Bagaimana gemparnya, dahsyatnya hari tersebut ketika Allah Jalla wa'ala sudah tentukan waktunya. Nah, kemudian ayat yang kedua, yauma tarawunaha, di hari yang kalian lihat, tarawuna, yang kalian saksikan, kalian lihat, tarawunaha, kalian menyaksikannya, menyaksikan zalatasa'ah, keguncangan hari kiamat tadi, tadhalu kullu murdi'ah, maka kondisi murdi'ah, murdi'ah itu seorang ibu yang menyusui, kullu murdi'ah, setiap wanita yang menyusui akan mengalami tadhalu, akan mengalami kelalaian. Amma arda'at, tentang apa yang dia susuinya. Bayangkan seorang ibu sudah lupa terhadap bayi yang dia susui di saat itu. Di saat zalzalatasa'ah tadi. Nah, bayi yang selalu melekat dengannya, bayi yang membutuhkan dia untuk bisa dia makan dan minum melalui air susu yang sangat bergizi, maka ibu yang semestinya memberikan kepadanya menuruti permintaannya tadi, dalam kondisi saat itu tadhal, maka dia lalai. Kenapa lalai? Karena demikian dahsyatnya kejadian di saat itu. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Dan juga akan gugurlah kullu dhati hamlin, orang yang mengandung akan menggugurkan hamlaha, kandungannya. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha, dan akan meletakkan di situ, maksudnya adalah menggugurkan kullu dhatin, terhadap setiap hamlin, setiap yang sedang mengandung, hamlaha, kandungannya. Kenapa sampai terjadi itu? Jawabannya adalah sama, karena zalzalatasa'ah, keguncangan di yaumil qiyamah. Jangankan keguncangan di saat itu, kondisi gempa saja yang sudah beberapa kali kita rasakan, itu membuat manusia takut. Nah, masing-masing mengurusi dirinya, bahkan tidak sempat untuk menolong saudaranya. Bagaimana kalau itu terjadi di yaumil qiyamah? Maka Allah Jalla wa'ala di antaranya menggambarkan beberapa kondisi. Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, dan wa tad'u kullu dhatin hamlin hamlaha. Wa taran nasa sukara, dan kau lihat manusia itu sukara. Apa sukara? Mereka dalam keadaan mabuk. Nah, mereka dalam keadaan mabuk artinya sudah hilang ingatan mereka. Sudah lupa terhadap diri mereka. Wa ma hum bisukara, padahal sesungguhnya mereka itu tidaklah mabuk. Karena dampak yang begitu besar sehingga dia merasakan dirinya dalam keadaan sukara. Walakinna azaballahi syadid, akan tetapi azabnya Allah itu adalah syadid. Apa syadid? Keras, dahsyat. Allah menyatakan walakinna, dan akan tetapi azaballahi, azabnya Allah itu syadid. Demikian dua ayat menyebutkan yang dikaitkan dengan bab al-khauf. Kira-kira apa yang bisa kita rasakan, apa yang bisa kita pikirkan ayat ini dengan bab yang sedang kita bahas. Apa kaitannya? Sungguhlah sangat terkait, karena hamba diperintah untuk takut kepada Allah Jalla wa'ala. Maka maksud Al-Imam Nawawi bawakan ayat ini, manusia diperintah oleh Allah untuk takut kepada Allah Jalla wa'ala dengan takwa. 6. Kemudian pula disebutkan tentang kegunjangan yang dahsyat, yang setiap diri wajib untuk takut. Sehingga dengan takutnya tadi, kemudian dia mempersiapkan diri sebelum datang yaumul qiyamah yang besar, dan termasuk yaumul qiyamah as-sughra, hari kiamat yang kecil dengan datang ajalnya. Kalau kita mungkin tidak mendapatkan hari kiamat yang kubra, yang besar, dengan hancurnya segala yang ada, maka setidaknya kita akan menemui al-qiyamatus sughra, kiamat yang kecil, dengan kita telah mengakhiri ajal kita di dunia, di mana kita memasuki kehidupan yang setelahnya di akhirat, adanya perlu persiapan, dan itu dilakukan hanya selama di dunia. Nah, itulah surat Al-Hajj ayat yang pertama dan yang kedua. Kemudian beliau bawakan surat dan ayat yang lain. Surat Ar-Rahman ayat ke-46. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Bagi siapa yang takut. Nah, di situ ada kata khafa. Khauf dari kata khafa. Dan bagi siapa yang takut, maqama rabbih, terhadap tempat Rabbnya, jannatan, yang memiliki dua jannah. Ayat ini menyebutkan tentang kondisi ahlun nar. 6. Pada ayat-ayat yang sebelumnya, Allah Jalla wa'ala menyebutkan tentang kondisi ahlun nar. Kemudian setelah itu, pada ayat ke-46 ini, Allah menyebutkan tentang kondisi al-abrar, hamba-hambanya yang baik. Bagi siapa yang takut kepada kedudukan Rabbnya yang berada di sisi Allah Jalla wa'ala, di sana Allah siapkan dua jannah. Bagaimana penafsiran ayat ini? Kita melihat apa yang disebutkan oleh salaf, di antaranya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menyatakan, man khafa maqama rabbih ba'da ada'il fara'id, adalah orang yang takut terhadap kedudukan Rabbnya setelah dia menunaikan al-fara'id, kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan. Dia merasa takut kepada Allah kalau-kalau amalan yang sudah dia lakukan tidak diterima. Wajibnya bagi hamba untuk selalu takut walaupun dia sudah beramal dengan amalan yang baik. Tidak bisa kemudian menjamin dirinya apa yang telah dia perbuat itu pasti diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya kita wajib takut kalau sampai amalan yang telah kita lakukan, yang sudah kita tanam, yang sudah kita tumpuk, kemudian tertolak di sisi Allah Jalla wa'ala. Jangankan 6. Kita para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum yang terdepan di dalam mengamalkan al-khauf, Di antara bukti bahwa ketika mereka mendapati bulan Ramadan, mereka bersungguh-sungguh untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya dengan sekian bentuk amalan yang saleh. Baik siamnya maupun qiraatul Qur'annya maupun sedekahnya maupun amar ma'ruf nahi mungkarnya dan segala bentuk amalan saleh yang bisa dilakukan di hari-hari yang mulia tersebut di mana amalan saleh dilipat gandakan. Yang sebentar lagi insyaallah taala kita akan menemuinya biidznillah taala, semoga Allah sampaikan umur kita untuk mendapati bulan yang mulia, bulan yang ditunggu-tunggu bagi setiap orang yang beriman. Para sahabat ketika selesai dari Ramadan, mereka berdoa kepada Allah 6 bulan ke depan agar amalan selama Ramadannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal siapa mereka adalah manusia yang jauh baiknya dibandingkan kita, itu pun khawatir kalau tidak diterima di sisi Allah Jalla wa'ala. 6 bulan berikutnya lagi, mereka berharap untuk dipertemukan dengan Ramadan. Maka kita sudah memasuki 6 yang kedua. Kalau kita meniti jejaknya para sahabat, para salaf, maka kita selalu berdoa untuk ditemukan dengan bulan tersebut, bulan Ramadan. Maka ketika ketemu bulan tersebut, maka bergembiralah orang-orang yang beriman. Ditakdirkan umurnya untuk menemui bulan yang mulia. Amalan-amalan saleh dilipat gandakan pada bulan itu. Dibelenggunya para syaitan. Sehingga hamba terpacu, termotivasi sangat kuat untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Ini salah satu contoh bahwa para sahabat sudah beramal dengan amalan yang sebaik-baiknya, itu pun khawatir kalau sampai tidak diterima di sisi Allah Jalla wa'ala. Sehingga Ibn Abbas menyatakan, man khafa maqama rabbih ba'da ada'il fara'id. Orang yang takut terhadap kedudukan Rabbnya setelah dia jalani kewajiban-kewajibannya. Ada pula yang menafsirkan, liman khafa maqama rabbih jannatan khafa maqamahu baina yaday rabbih lil hisab. Takut terhadap kedudukan Rabbnya di hadapan Rabbnya lil hisab, ketika dia menjalani proses hisab. Salah satu proses yang akan dijalani seorang hamba di akhirat kelak adalah proses hisab. 6. Orang beriman terhadap hisab ada 3 golongan. Golongan yang pertama adalah mereka yang tidak melalui proses hisab. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, adanya 70 orang dari umatnya, yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adzab, yang masuk jannah tanpa proses hisab, bahkan tanpa melalui proses azab sedikit pun. 6. Kekhususan buat mereka karena bulatnya tawakal mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Golongan yang kedua, orang yang beriman melalui proses hisab dengan hisab yang ringan. Maka di situ orang yang beriman mengalami proses ini, maka diharapkan dirinya diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Allah akan berdua dengannya, menghisab atau menanyai terhadap dia. Dan Allah tidak merinci terhadap pertanyaan-pertanyaan kepadanya. Maka oleh karenanya kita diajarkan doa oleh Rasulullah SAW untuk menyatakan, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang yasira, hisab yang ringan. Hisab yang ringan adalah hisab yang tidak dirinci. Nah, golongan yang ketiga adalah yang dihisab dengan hisab yang rinci. Nah, wal'iyadu billah. Maka kita entah termasuk yang mana. Maka dengan kita terfikir seperti itu, muncul rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. Liman khafa maqama rabbih adalah termasuk adanya hisab. Selamatkah kita dari hisab? Atau seandainya kita belum bisa selamat, kita masih tetap menjalani proses hisab, setidaknya proses hisab yang yasirah, proses hisab yang ringan. Dan jangan sampai kita masuk pada proses hisab yang ketiga. Nah, di ayat itu disebutkan jannatan, dua jannah, dua surga. Yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannatan bustanani. Apa bustanani? Bustan apa maknanya? Taman. Kalau bustanani, dua taman. Kalau banyak taman, basatin. Ya, jamaknya lebih dari dua, basatin. Dua lebih darinya dalam bahasa Arab jamak. Bustan, bustanani, basatin. Ya. Maka al-jannatan di sini al yakni bustanan, dua bustan, dua taman, dua jannah. Yang lebarnya jarak satu dengan lainnya masiratu mi'atu am. Perjalanan 100 tahun. Perjalanan 100 tahun bukan waktu yang sebentar. Umur kita pun belum tentu sampai 100. Nah, dan perjalanan yang digambarkan di situ tentunya perjalanan dengan kendaraan di masa itu. Nah, bukan kendaraan yang cepat. Nah, menunjukkan betapa lelah dan jauhnya jarak tersebut. Maka beberapa pendapat tentang dua jannah. Ada yang menyatakan jannatu adnin wa jannatun na'im. Ada jannah adn dan jannah an-na'im. Itu adalah pendapatnya Imam Muqatil bin Hayyan rahimahullah. Berkata yang lain pula Al-Farra, Imam Al-Farra rahimahullah menyatakan, hiya jannatun wahidah. Dia itu pada hakikatnya satu jannah. Nah, pada hakikatnya adalah satu jannah. Pendapat yang lain pula menyatakan, dikatakan dua jannah, karena ada jannahnya untuk manusia, dan ada pula jannahnya untuk jin. Nah. Pendapat yang lain lagi, jannatan adalah jannah dunia dan jannatul akhirah. Jannahnya dunia, surganya dunia, dan surganya akhirat. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Maka Al-Imam Nawawi rahimahullah memasukkan ayat ini dengan bab al-khauf sangatlah erat. Terlebih pada ayat itu ada kata khafa yang mengharuskan setiap diri untuk takut kepada Allah Jalla wa'ala. Takut setelah dia menjalankan kewajiban-kewajibannya. Takut pula bagaimana nanti ketika dia menjalani proses hisab. Berikutnya beliau bawakan dalil surat At-Tur. Ayat ke-25 sampai ke-28. Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun. Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Famannallahu 'alaina wa waqana 'adzabas samum. Inna kunna min qablu nad'uuhu. Innahu huwal barrur rahim. Kata Allah Jalla wa'ala, wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasa'alun. Allah mensifatkan terhadap ahlul jannah. Naam. Pada yang sebelumnya disebutkan, wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak yang muda, ghilman, anak-anak yang muda untuk melayani mereka. Ka'annahum lu'lu'um maknun, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Maka pada ayat ke-25, wa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasa'alun. Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain, yatasa'alun. Mereka saling tanya, menanya satu dengan lainnya. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Mereka menyatakan inna kunna, sesungguhnya kami dahulu, qablu fi ahlina musyfiqin. Sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami, musyfiqin, kami ini merasa takut. Kami merasa takut terhadap azab Allah Jalla wa'ala. Tatkala kami selama di dunia, kami selalu berhati-hati di dalam berbuat, melangkah, berucap. Karena semata-mata apa? Nam musyfiqin, karena kami takut terhadap azab Allah Jalla wa'ala. Kami berusaha untuk takwa. Menjalani yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang. Demikian jawaban dari ahlul jannah, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Berikutnya ayat yang ke-27, famannallahu alaina wa waqana azabas samum. Maka Allah Jalla wa'ala, mannallahu alaina, berikan karunia kepada kami. Wa waqana, Allah pelihara kami, Allah lindungi kami. Azab as-samum, dari azab yang samum, dimaknakan dengan neraka. As-samum dimaknakan dengan neraka. Disebutkan dalam tafsir, famannallahu alaina, Allah karuniakan kepada kami, maksudnya karunia itu dalam bentuk al-jannah wal-maghfirah, surganya dan ampunannya. Demikian pula ada yang menyebutkan karunia Allah tadi berupa at-taufik wal-hidayah. Berupa at-taufik dan al-hidayah. At-taufik artinya dia diberikan kemudahan untuk menjalankan amalan solehnya. Dimudahkan untuk mewujudkan niat baiknya, itu taufik. Dan juga diberikan hidayah. Hidayah, arahan untuk menelusuri jalan-jalan yang mengantarkan kepada keselamatan. Itu maknanya, famannallahu alaina, Allah karuniakan kepada kami. Dan sekarang sudah terbukti, Allah masukkan kami ke dalam jannah. Disebabkan kami selama di dunia tadi, musyfiqin. Wa waqana azab as-samum, Allah pelihara, Allah lindungi kami dari azab As-Samum. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, As-Samum ismun min asma'in nar. Nama dari nama-nama neraka. Salah satunya As-Samum. Dan kata beliau, tabaqatun min tibaqi jahannam. Salah satu tingkatan dari tingkatannya jahannam. Itu namanya As-Samum. Kami telah dilindungi, telah diselamatkan dari azab As-Samum. Nah, tentunya kita berharap kita tergolong orang-orang yang terlindungi dari azabnya. Dan kita termasuk orang yang manallahu alaina. Orang-orang yang Allah karuniakan, kita digolongkan orang-orang yang dikaruniakan jannah dan ampunannya. Berikutnya ayat yang ke-28. Inna kunna min qablu nad'uhu. Sesungguhnya kami dahulu adalah nad'uhu, menyembahnya, mentauhidkan Allah. Inna kunna min qabl, sesungguhnya kami tadinya sebelumnya selama di dunia, nad'uhu, yang kami lakukan adalah terus menerus menyeru, menyembah, mentauhidkan Allah. Innahu huwal barur rahim. Sesungguhnya dia Allah itu al-barru. Al-barru artinya melimpahkan kebaikan. Ar-Rahim adalah maha penyayang. Maka dengan itu semua yang telah kami lakukan, mempertahankan diri untuk takwa selama di dunia, maka balasannya dengan balasan yang setimpal, balasan yang betul-betul memuaskan. Yang ini semua balasan dari Al-Barru, zat yang maha melimpahkan kebaikan, Ar-Rahim, zat yang maha penyayang kepada hamba-hambanya yang beriman, yang mau menempuh dalam kehidupan di dunia itu untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Nah, maka At-Tur ayat ke-25 sampai ke-28 kaitannya dengan al-khauf, kita takut terhadap azab Allah. Sebagaimana ayatnya tadi, wa waqana azab as-samum, lindungi kami ya Allah dari azab as-samum. Dan tentu yang kita harapkan Allah karuniakan kepada kita jannah dan kenikmatannya, jannah dan ampunannya. Maka untuk mendapati itu semua, mendapati karunia Allah Jalla wa'ala nanti di akhirat, adalah wajib kita untuk takut terhadap Allah subhanahu wa ta'ala selama kita jalani di dunia. Kita takut terhadap azab kalau kita melakukan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian seluruh ayat-ayat yang tersebut di dalam bab al-khauf yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Dan bukan hanya terbatas pada ayat-ayat ini saja, tetapi kata beliau, al-ayat fil bab kathiratun jiddan ma'lumat. Ayat-ayat yang terkait dengan bab ini banyak sekali yang sudah diketahui. Maka ini hanya mewakili. Nah, masih ada sekian banyak ayat yang menunjukkan bab tentang al-khawf. Berikutnya kita melangkah pada hadith-hadith yang disebutkan oleh beliau. Wa amma al-ahadith fakathiratun jiddan. Sedangkan terkait dengan hadith juga banyak sekali. Fanadhkuru minha tarafan. maka kami hanya sebutkan sebagian saja. Di antara sekian hadis atau sebelumnya, bahwa keseluruhan hadis yang ada di dalam bab ini sebanyak 16 hadis. Di antaranya, dan kita awali hadis yang pertama, riwayat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami. Wa huwa as-sadiqul masduq. Dan beliau itu adalah as-sadiq al-masduq, yang membenarkan setiap wahyu Allah Jalla wa'ala, al-masduq, dan juga beliau dibenarkan. Setiap apa yang beliau sampaikan adalah pasti benarnya, karena pada hakikatnya adalah wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Hadith ini adalah hadith yang tidak asing bagi kita. 6. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Thumma yursalu al-malak wa yanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat. Bikatfi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Wa walladhi la ilaha illa ghayruh. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Fayasbiku alayhi al-kitab. Faya'malu bi'amali ahli al-nar fayadkhuluha. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu 'alayhi al-kitab fa ya'malu bi'amali ahli al-jannah fa yadkhuluha. Muttafaqun 'alayhi. Kalau ditanya, pernahkah kalian dengar hadis ini sebelum diartikan maknanya? Pernah? Dahlan, di mana itu? Atau pertanyaan yang kedua, kira-kira hadis ini berbicara tentang apa? Hah? Ya? Proses penciptaan manusia. Naam. Hadis ini tersebut dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, tepatnya pada hadis yang keempat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian, "yujma khalquh," akan dikumpulkan penciptaannya, fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, 40 yauman, dalam waktu 40 hari. Nutfah, dalam kondisi atau dalam keadaan nutfah. Nutfah maknanya qatrah minal mani, tetesan dari mani, sehingga diterjemahkan setetes mani. Nah, yang kemudian akan menjadi calon janin, berawal dari nutfah, berawal dari yang namanya nutfah, qatrah minal mani, setetes dari mani. Thumma yakunu 'alaqah. Kemudian setelah itu proses berikutnya akan mengalami 'alaqah. Nah, segumpal. Apa 'alaqah? Nah, segumpal daging. Nah, yang masanya mithla dzalik, selama itu pula, semisal itu juga, berarti mengikut kepada jumlah yang sebelumnya, yakni 40 hari. Nah, tsumma yakunu mudghah mithla dzalik. Kemudian akan mengalami proses berikutnya mudghah. Mudghah artinya qit'atu lahmin, sepotong daging. Biqadar ma yamdughuhu al-insan, apa yang bisa, ukuran apa yang bisa dikunyah oleh manusia. Mampunya seberapa seseorang mengunyah daging, maka sebesar itu. Mudghah. Yang proses ini akan berlangsung selama 40 hari juga. Dengan kata mithla dzalik, semisal jumlah itu juga. Nah. Tsumma yursalu al-malak. Kemudian akan diutus oleh Allah Jalla wa'ala malaikatnya. Yang mengutus tentunya adalah Allah Jalla wa'ala. Nah. Siapa yang diutus dari malaikatnya tadi? Wahidul al-malaikah. Salah satu dari malaikat-malaikatnya. Nah, tidak disebut secara tertentu siapa malaikat tersebut. Fayanfukhu fihi ar-ruh. Maka malaikat tadi meniupkan padanya ar-ruh. Nah, bagaimana Allah meniupkan ruhnya tadi? Allahu a'lam. Allah lah saja yang tahu bagaimana kaifiyahnya, caranya. Yang jelas disebutkan Allah tiupkan ruh padanya, pada calon jiwa tersebut. Berkaitan dengan ruh, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang ruh. Maka Allah perintahkan untuk menjawab, wa yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan, jawablah kepada mereka, ruh itu adalah urusan Rabbku. Naam. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberikan ilmu oleh Allah Jalla wa'ala melainkan hanyalah sedikit sekali. Naam. Seperti layaknya seorang burung mematukkan patuknya ke lautan, mencicipi dari air itu, maka itulah ilmunya manusia. Ya. Sedangkan sisanya air yang ada di lautan adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh, jawablah, ar-ruh itu adalah merupakan urusan aku, kata Allah. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Maka diperintah malaikat yang Allah utus tadi dengan 4 perintah. Perintah yang pertama, katbi rizqihi, untuk mencatat rezekinya. Definisi rizqi adalah ma yantafi'u bihil insan, apa yang bermanfaat bagi seseorang. Dan rezeki itu ada 2. Naam, rezeki ada 2. Yakni rezeki yaqumu bihil badan dan rezeki yaqumu bihid din. Rezeki yang bisa menegakkan badannya dan rezeki yang bisa menegakkan agamanya. Badan diberikan rezeki berupa makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan sebagainya. Itu rezeki yang bisa menegakkan tubuh, badan. Rezeki yang bisa menegakkan agama adalah ilmu, iman. Dan itulah yang dimaksudkan pada hadis tersebut. Rizki yang kaitannya bisa menegakkan badan adalah ilmu dan iman. Allah perintahkan untuk mencatat rizkinya. Yang kedua, Allah perintahkan untuk mencatat ajalnya. Ajal adalah mudda baqaihi fi hadhihi dunya. Masa menetapnya dia di dunia ini. Itu namanya ajal. Maka manusia, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, yakhtalifuna fil ajal. Berbeda ajalnya satu dengan yang lainnya. Ikhtilafan mutabayinan. Dengan perbedaan yang sangat jelas. Ada di antara manusia yang mati hinal wiladah, ketika dia melahirkan. Wa minhum man ya'mur ila mi'asanah min hadhil ummah. Ada di antara manusia yang umurnya sampai 100 tahun dari umat ini. Wa amma man qablana minal umam fayamuruna ila akthar min hadha. Adapun generasi sebelum kita dari umat-umat yang ada berumur lebih dari itu, lebih banyak dari 100. Maka Nabi Nuh alaihi salam bersama kaumnya 1000 sanah illa 50 ama. 1000 kurang 50, 950 tahun. Sehingga pilihan panjang atau pendeknya ajal bukanlah kembali kepada manusia. Bukan pula kembali kepada kesehatan badannya dan kekuatannya. Tetapi semua itu adalah takdir Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua. Ditetapkan ajalnya. Wa amalihi, ditetapkan amalannya. Amalan adalah apa yang dihasilkan. Baik dalam bentuk ucapan ataupun berupa perbuatan dan juga hati. Nah, itulah amalan. Baik kaitannya dengan ucapan lisan, maupun perbuatan anggota tubuh, maupun hati. Yang keempat, wasyaqiyun au sa'idun. Ditetapkan pula tentang syaqi. Syaqi itu sengsara, nasib sengsaranya. Au sa'idun ataupun sa'id, nasib bahagianya. Tetapkan apakah dia ahlun nar, syaqiyun, ataukah sa'id, dia ahlul jannah. Ini an-nihayah, hasil akhirnya. Apakah dia al-farah, wassurur, ataupun sebaliknya. Apakah dia gembira, ataupun sebaliknya sengsara. Selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa wallazi la ilaha illa ghairuh." Demi jiwa yang tidak ada ilah ghairuh selain dia Allah. Inna ahadakum. Sungguhnya salah seorang kalian la ya'malu, dia beramal bi'amali ahlil jannah, dengan amalannya penduduk surga. Sepanjang hidupnya dia beramal dengan amalan penduduk surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha sehingga tersampai jarak antara dirinya wa bainaha dan kematiannya illa dhira'un, melainkan hanya satu hasta saja, tinggal selangkah saja. Fayasbiqu 'alaihil kitab, maka kemudian catatan kitab telah mendahuluinya. Faya'malu bi'amali ahli nar, akhirnya dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Sepanjang hidupnya beramal dengan amalan ahli jannah, sejengkal, sehasta akan menjelang kematiannya dia beramal dengan amalan ahli nar. Nah, sebagaimana dikisahkan seseorang ketika kematiannya, menjelang kematiannya, tertikam oleh musuh, terluka, bercucuran darah, tidak kuat untuk menahan sakitnya, sehingga kemudian dia mencari jalan pintas membunuh dirinya sendiri. Bunuh diri termasuk dosa besar. Akhirnya dia dimasukkan ke dalam an-nar. Padahal sepanjang hidupnya, dia berjihad di jalan Allah, dia melakukan amalan soleh dan sebagainya. Maka sejengkal ketika dia kematiannya tadi, ya'malu bi'amali ahli nar, dia beramal dengan amalan ahli nar, fayadkhuluha, akhirnya dia masuk ke dalam an-nar. Naam. Wal'iyadu billah. Wa inna ahadakum, sebaliknya, sungguh salah seorang di antara kalian, la ya'malu bi'amali ahli nar, dia beramal dengan amalannya penduduk neraka, sudah dosa sana sini sekian banyak, dirinya berlumuran dengan dosanya sepanjang hidupnya, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga atau sampai jarak antara dirinya dengan kematiannya illa dhira', tinggallah sejengkal saja. Fayasbiqu 'alaihil kitab, kemudian catatan kitab telah mendahulinya. Fayamalu bi'amali ahlil jannah, maka kemudian dia beramal dengan amalannya penduduk jannah. Fayadkhuluha, maka akhirnya Allah masukkan dia ke dalam al-jannah. Sebagai contoh kisah yang masyhur, pembunuh 99 jiwa. 6. Kemudian ingin bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Maka ditunjukkan kepada seorang alim, dalam kau tinggalkan daerahmu yang tidak mendukung kepada ketaatan, menuju daerah yang bisa mendukung ketaatan kepadamu. Kalau engkau betul-betul ingin bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, maka singkirkan, jauhkan dari lingkunganmu yang tidak baik seperti ini. Maka kemudian dia bertekad bulat untuk segera meninggalkan dan menuju daerah yang taat. Di tengah perjalanannya, Allah cabut nyawanya. Setengah, persis, dia sudah tinggalkan, tinggal separuh lagi. Nah, akhirnya kemudian antara malaikat rahmat dan malaikat azab terjadi saling menyampaikan hujahnya. Malaikat rahmat menyatakan dia dimasukkan ke dalam jannah. 6. Kata malaikat azab, tidak, dia belum berbuat apa-apa, belum berbuat dari amalan yang soleh. Maka dia mesti untuk dimasukkan ke dalam neraka Allah. Maka akhirnya dalam riwayat disebutkan, dia menjorokkan badannya ketika dia terjatuh menjelang dari ajalnya, menjorokkan badannya agar nilainya dia meninggalkan daerah yang su', daerah yang jelek itu lebih banyak. Nah, jikalau dikatakan dengan persentase mungkin sekian 53% atau sudah 55%. Dengan menjorokkan badannya. Dia sudah tidak mampu lagi untuk berjalan melangkahkan kaki. Jadi dia sudah terjatuh. Pingsan. Sudah menemui dengan ajalnya. Tetapi dia tetap berusaha akan tetapi tidak bisa, sehingga mampunya hanya untuk menjorokkan dengan kepala atau dengan dadanya. Menunjukkan di sini, kata para ulama, kesungguhannya untuk dia betul-betul bertaubat, maka diampuninya dosanya oleh Allah Jalla wa'ala. Walaupun dia belum beramal, tapi kesungguhan dia telah ditunjukkan dengan apa yang telah dia perbuat. Ini mungkin mewakili dari sekian contoh-contoh yang banyak. Ada di antara manusia yang selama hidupnya beramal dengan amalan ahlul jannah, selangkah sebelum ajalnya dia beramal dengan amalan ahli neraka, kemudian kitab catatan telah mendahulinya sehingga dia dimasukkan ke dalam an-nar. Wal'iyadu billah. Sebaliknya ada orang yang sepanjang hidupnya beramal dengan amalan ahlun nar, maka sejengkal sebelum menemui ajalnya dia beramal dengan amalan ahlul jannah, kemudian Allah kita catatan kitab telah mendahulinya dan Allah masukkan dia ke dalam jannah. Artinya di sini mengharuskan bagi kita sikap al-khauf, rasa takut. Tidak merasa bangga dengan kita telah berbuat baik. Belum tentu kita berbuat baik, kemudian kita bisa dengannya, yang tentunya kita berharap untuk istiqamah selalu sampai akhir hayat kita. Sebaliknya kita tidak bisa mengklaim atau menfonis orang yang berbuat jelek ketika dia hidup di dunia, pasti dia matinya nanti akan dalam keadaan jelek pula. Wallahu a'lam. Hati manusia Allah Jalla wa'ala yang tahu. Maka dengan ini hadis menunjukkan untuk selalu kita mempunyai sikap al-khauf, rasa takut. Nah, sekalipun kita sudah berbuat dengan amalan yang baik. Maka ada yang bertanya, mengapa sampai terjadi seperti itu? Nah, kaifa ya'mal bi'amali ahli al-jannah hatta ma yabqa bainahu wa bainaha illa dhira' thumma yasbiqu 'alayhi al-kitab fa ya'malu bi'amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Bagaimana sampai terjadi orang beramal dengan amalan ahli al-jannah sampai tidak tersisa antara dirinya dengan ajalnya tadi hanya sejengkal, kemudian kitab catatan kitab telah mendahulinya sampai dia beramal dengan ahlun nar sampai pada akhirnya dia masuk ke dalamnya. Fa naqul, maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, amila bi amali ahli al-jannah fi ma yabdu linnas. Nampaknya atau dia beramal dengan amalan ahli al-jannah di waktu di dunia, fima yabdu linnas, pada apa yang tampak pada manusia. Orang taunya dia baik, orang taunya dia berbuat ini, tapi yang tersembunyi atau tersimpan padanya dia tidak tahu, yang tahu hanya Allah Jalla wa'ala. Atau orang tadi berbuat amalan khair, amalan baik ini, amalan baik itu terus, tapi belum tentu dia ikhlas. Ya, zahirnya penilaian orang dia baik. Nah, tapi hati menentukan. Kalau sampai tidak ikhlas, maka amalan itu habaan mansurah, seperti layaknya debu berterbangan. Sehingga hadis ini juga bisa dikaitkan dengan keikhlasan. Nah, kenapa sampai terjadi? Orang cuma tahu dan terkejut. Selama hidupnya dia beramal masya Allah dengan amalan ahlul jannah, ketika matinya dengan amalan ahlun nar, kok sampai terjadi seperti itu? Karena kamu tidak tahu bahwa dia berbuat dengan amalan ahlul jannah ketika di dunia, fima yabdu linnas, apa yang tampak pada manusia. Nah, maka Allah Jalla wa'ala yang hanya yang mengetahui apa yang sesungguhnya. Apakah dia memang beramal itu karena Allah Jalla wa'ala murni, ataukah ada tendensi dan maksud kepentingan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Itulah yang bisa kita kaji. 6. Pada bab al-khauf sudah kita selesaikan seluruh ayat-ayat yang ada. Dan kita sudah melangkah satu hadis dari bab ini. Semoga apa yang kita kaji Allah jadikan sebagai ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat untuk menuntun lebih lanjut langkah kita ke depan dari sisa waktu hidup ini. Semoga Allah Jalla wa'ala golongkan kita termasuk orang-orang yang menjadi ahlul jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.